sampai 29. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 10. Insyaallah untuk besok adalah kelanjutan dari surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 181. Kemudian diteruskan dengan surat Qaf ayat 1 sampai 45. Untuk hari Sabtu surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 181. Kemudian diteruskan dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 49. Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali untuk mengawali talim kita pagi ini. Kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al hulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak, untuk tahsin kita surah Al-Imran kita sudah memasuki ayat 121 ya. Tapi sebelumnya tajwidnya kita teruskan kembali. Pertanyaan tajwid halaman kelima ini ya, halaman kelima yang disusun ini ibu Erni ya. Alhamdulillah ya, terima kasih ibu. Ya, Pak Hasim terima kasih, Butri terima kasih juga SMS-nya ya ya. Ya nanti kita akan bahas dalam bahasan tersendiri. Ya, kita sudah menghadapi bulan Zulhijjah ya, bulan haji. Ya, di mana lebaran haji sebentar lagi. Menurut kalender di Indonesia tanggal 8 hari Senin. Tapi nanti kita lihat penetapan isbat ya. Biasanya kalau untuk lebaran haji ini tidak seperti Idul Fitri ya. Mereka berbeda-beda. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Yang jelas menghadapi bulan di bulan Zulhijjah ini ada kita bersiap untuk saum ya, minimal tanggal 9-nya. Itu 10-nya kan lebaran itu ya. Saat orang wukuf di padang Arafah kita puasa di negeri di Indonesia. Itu di luar tanah suci. Kemudian berkurban, orang yang mampu berkurban, tidak berkurban kata Nabi jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Nah ini ada kemungkinan sholatnya tidak diterima kalau kita mampu berkurban, tidak berkurban. Ada yang mampu haji, berniat ya, kalau tahun ini gak bisa insya Allah tahun depan. Karena orang yang mampu berhaji kemudian tidak berhaji, dia wafat, dia meninggal. Dikhawatirkan kata Nabi meninggalnya kalau gak Yahudi dan Nasrani. Jadi dari mulai sekarang berniatlah dulu. Wah saya makan gak punya uang, yang memperjalankan kan Allah, ikhtiar gitu ya. Baik, tanya jawab tajwidnya sudah halaman kelima, kita coba ini ya. Ya, terima kasih ya, saya sih tergantung laporan di sini. Iya, oh gitu ya. Berarti salah nulis nih. Di sini terima kasih ibu ya. Iya, saya belum nggak ngecek lagi. Oh gitu ya. 11. Oke. Baik. Di halaman 5 tanya jawab tajwid itu ya ada kan? Sudah ya, ibu dan bapak yang belum memiliki nanti karena ini lagi direvisi ulang sama Ibu Erni. Iya ibu, nanti kalau ini tanya jawab tajwid disertakan ringkasan yang sudah direvisinya ya, biar nanti saya bisa di print, bisa dibagi-bagi untuk jamaah, bisa diperbanyak. Karena ini enak sekali, banyak orang yang berminat dengan ini, belajar dengan tanya jawab ini. Dan ibu mohon untuk di PowerPoint tanya jawab, bukan tanya jawab ya, skema bagan itu. Itu bagus, sudah bagus, tapi mohon dibikinkan yang sederhana. Maknanya sederhana di sini, jadi ya itu kan untuk dicetak memang seperti itu. Tapi kalau untuk di PowerPoint, misalkan idhar, treng, satu ya, di PowerPoint itu. Keluar, dibagi tiga. Satu, gitu. Idgom ya. Idgom. Ada idgom mutama, silen. Kedua, panahnya, jadi idgom mutajani, sen. Ketiga, idgom mutakoribian. Jadi bersih dulu seperti itu. Baru nanti di question berikut, di slide berikutnya, baru idgom mutajanisen adalah idgom mutakoribian adalah idgom ya itu mutamasilen, mutajanisen, mutakoribian kan itu seperti itu. Ya, jadi kalau membaca di PowerPoint langsung penuh, kayaknya kepenuhan dia terlalu penuh gitu. Maaf ibu ya. Itu sama seperti hukum nun mati atau tanwin. Di situ ada hukum nun mati atau tanwin, tret garisnya. Pertama idhar, kedua idgum, kita bagan ya, di bagan. Ketiga ikhfa, ketiga keempat ikhlab, kayak gitu. Nah ini nggak usah penjelasannya dulu, di question berikutnya, di slide berikutnya baru idgum adalah idhar, adalah ikhfa, adalah itu. Kalau yang ibu bikin sudah bagus teman. Kalau untuk pengajaran lewat PowerPoint kayaknya saya kesan di slide itu terlalu penuh gitu ya. Itu boleh di caption berikutnya ya. Itu ibu ya. Nah ini. Ya, karena memang terkadang otak itu berpikir sedikit-sedikit ya. Kalau langsung brek gitu. Tapi kalau untuk tulisan memang itu bagus. Itu ya, harus seperti itu. Karena itu tulisan jadi kan. Tapi untuk di PowerPoint nah ini. Baik, ditanya jawab halaman kelima ini pertanyaannya tentang ikhfa. Di sini apa yang dimaksud dengan ikhfa atau dikatakan kapan terjadinya ikhfa? Gitu ya. Saya ganti pertanyaannya dengan kapan gitu. Gitu, kapan terjadinya ikhfa? Gitu ya. Ya nanti lagi direvisi ini tanya jawabnya nanti. Kan ada ringkasan tajwid, ada tanya jawab tajwid. Nah, tanya jawab tajwid ini nanti ke kalau di hyperlink ada apa? Pakai hyperlinknya ya. Nanti ke contoh-contohnya. Jadi enak sekali ibu, aduh masya Allah. Ya ibu ya ini. Pas kemarin saya di pengajian di Masjid Widakara, saya sampaikan PowerPoint-nya. Ih, bagus sekali Pak Ari. Tapi itu, jadi masukan dari jamaah. Penjelasannya terlalu penuh gitu ya, di slide itu. Itu. Tapi untuk cetakan memang harus seperti itu ya, karena jadi. Jadi kalau untuk PowerPoint hanya berupa bagan kayak struktur organisasi gitu ya, tidak usah dijelaskan dulu. Itu nanti di halaman berikutnya baru dijelaskan. Baik. Nah ini kapan terjadinya ikhfa? Pertanyaannya apabila gitu, pakai apabila ya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 itu ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Jawabnya, saat proses berlangsung suara ditahan sejenak. Kira-kira dua ketukan. Baru kemudian disambung dengan huruf ikhfa yang dibaca antara bunyi N dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya disertai samar. Antara idhar dan idgham. Tapi pada umumnya dibaca eng. Nanti ini kan baru tanya jawab ya. Nanti ikhfa dibagi tiga. Ada ikhfa yang abad, yang banget. Kalau ketemu nun mati atau tanwin, ketemu kaf dan kof. Ada yang ausat, ada yang akrob. Itu ya. Tentang ikhfa ini dijelaskan nanti masing-masing. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang ikhlab. Pertanyaannya kapan? Bukan apa yang dimaksud dengan ikhlab, boleh juga sih ya. Kapan terjadinya ikhlab? Itu. Ialah ketika Jawabannya apabila atau ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan terjadi pemindahan dari sesuatu bentuk asal kepada bentuk lain. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu nun mati atau tanwin ketemu huruf iklab ini, cara membacanya huruf ba ditukar kepada mim. Itu ya, huruf ba mati itu ditukar kepada huruf mim, mim mati dengan suara antara gunnah dan ikhfa. Kedua bibir didapatkan untuk mengeluarkan mim seraya dibarengi dengung yang keluar dari pangkal hidung. Ditahan sejenak kira-kira dua ketukan sebagai tanda adanya hukum iklab. Ini referensinya halaman 80 nomor 1 dan halaman 21 nomor 2. Itu. Jadi halaman 20 itu buku putih, halaman 21 buku hijau, hanya dua kemungkinan gitu ya. Nah ini bagus ya. Jadi satu nanti ada ya, nanti di belakangnya referensinya ya, ya ibu sudah. Jadi kalau nomor satu itu buku putih, nah kalau nomor dua itu buku wajib ke pertama yang hijau gitu ya. Ada bagus lah ini ya. Nah ini. Kemudian halaman ke-6, pertanyaan tentang gunnah. Jadi enak ya kalau ada pertanyaan begini langsung pinter. Apalagi ini kan tidak ada contohnya. Nah contohnya nanti ibu dan bapak bikin sendiri. Kalau ibu dan bapak yang ingin mengajar pakai komputer, contohnya nanti pakai sambungan, pakai hyperlink itu ya. Nanti langsung ke contoh. Gitu. Bahkan yang kami bikinkan nanti lewat CD tutorial, pakai Camtasia atau Macromedia, ada suaranya. Itu nanti saya bikinkan setelah nanti dari Ibu Erni direvisi ini ya pertanyaannya. Tenang aja ibu ya, ibu jangan buru-buru nih mengerjakannya. Tentang gunnah nih, apa yang dimaksud dengan gunnah? Itu dengung ke hidung yang nyata akibat nun dan mim yang bertasjid. Itu dikatakan terjadinya, kapan terjadinya gunnah? Apabila kita menemukan nun dan mim bertasjid. Itu. Nah, bagaimana syarat terjadinya gunnah dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan dibaca yang pertama dibaca double atau ganda karena ada tasjid tadi. Kedua dengung ke hidung, itulah ciri asli dari gunnah. Ketiga ditahan, mad ada panjangnya, dibaca panjang 1 sampai 1 setengah alif atau 2 sampai 3 harokat. Itu. Kemudian bagaimana dengan huruf yang bertasjid selain nun dan mim? Nah, huruf lain hanya dibaca double saja. Kecuali nanti ini kan secara umum ya. Kecuali nanti yang disebabkan oleh nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin saat bertemu dengan huruf idgham biguna itu sama juga ditahan ya. Wamai gitu. Mim kan mimnya juga guna, makanya disebut idgham biguna ya. Ini itu. Kemudian masih di halaman ke-6 ada yang mungkin ini bu ya. Ya ini ada berapa jenis dari cara jenis dan cara pemberhentian ayat ketika kita sedang membaca Al-Qur'an itu. Ada berapa jenis dan dari cara-cara pemberhentian ayat. Jadi kalau kita berhenti itu harus seperti apa gitu. Yang pertama adalah wakuf. Apa yang disebut dengan wakuf? Wakuf artinya berhenti. Yang dimaksud di sini adalah menghentikan bacaan di akhir ayat, tidak disambung dengan ayat berikutnya, atau berhenti karena adanya tanda wakuf, walaupun bukan di akhir ayat. Ini sumbernya halaman 54, 56, buku kedua ya, buku putih, dan halaman 191, 192, buku 1 ya. Nah ini, tukar kali ya ini nomor 2. Nomor 2 itu kalau asal buku hijau, nanti kita lihat. Nah ini ya, kita besok kita teruskan lagi. Ya, nanti insya Allah, kalau dari ibu ini sudah jadi di powerpointnya, nanti saya bawa komputer, ada suaranya. Jadi ibu dan bapak bisa menikmati penjelasan, sama seperti dengar seperti ini. Dan bisa melihat caption, gambar-gambar, dan hyperlinknya. Jadi nanti, apa itu wakuf, bagaimana cara membacanya, nanti disertai dengan contoh. Canggih lah insya Allah ya, lumayan lah gitu ya. Itu karya anak bangsa yang ingin berusaha bagaimana caranya agar tajwid ini bisa dipahami. Ilmu tajwid itu mudah, tapi banyak orang yang gak ngerti tentang tajwid. Setelah bin terbaca, bisa tajwid, bisa mengajarkan berbagi dengan yang lain, tugas kita belum selesai. Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi setelah dibaca, dipahami istinya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa yang SMS, yang telepon. Ada bapak guru, kepala sekolah, ibu guru ya di Duren Sawit, bapak guru di Tangerang. Pak Hari saya walaupun pak guru, kalau tentang ilmu agama masih lagi belajar, iyalah ya bapak ya. Karena masing-masing di antara kita kan ada punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing memiliki disiplin ilmu gitu ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita sekarang belajar kembali, bukan tidak ada salahnya, merupakan satu keharusan. Walaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak ya. Dan enak, serasa kita kuliah lagi ya. Ini di universitas terbuka, ini betul-betul terbuka kan. Apalagi nanti dengan komputer, serasa kita belajar di laboratorium. Cobalah nanti buktikan ya. Itu belajar tafsir, belajar terjemah perkata. Ini lagi disusun ya, nanti melalui metode Granada. Metode Granada juga bagus ya. Itu seringkali mengadakan pelatihan. Saya ikut pelatihan waktu di mana? Di Pulau Seribu. Betul, dengan metode itu 8 jam bisa menerjemah Al-Quran. Bagi yang rajin. Enggak rajin 8 jam 8 hari. Enggak 8 hari 8 minggu atuh. Enggak 8 minggu bagi yang susah ya 8 bulan atuh. Enggak 8 bulan ya 8 tahun. Enggak 8 tahun 8 apa? Pokoknya 8 abad, 80 tahun. Pokoknya 8 gitu ya, ujung-ujungnya. Jadi tergantung rajin. Tapi memang betul, sangat efektif, enak belajarnya. Asal ada dasar ya. Kalau tidak ada dasar, pusing. Nah, nanti kita bahas kembali. Walaupun ibu dan bapak bisa dengan sumber langsung, dengan Pak Solihin ya. Itu, atau metode Bayani, atau metode-metode yang lainnya yang kita coba kita nanti bahas di sini. Nanti untuk kelanjutannya, ibu dan bapak ikut dengan sumber aslinya, silahkan gitu ya. Karena ilmu itu tingkatan-tingkatan. Nah sekarang tingkat SD dengan saya dulu, tingkat SMP dengan yang lainnya, tingkat SMA dengan saya itulah. Baik, itu ya tajwidnya. Dilihat tahsinnya surah Al-Imran ya, ayat 121. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ini cerita sedih ya. Ini waktu mau berperang gitu ya, dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Tapi saat kaum muslimin banyak, kemudian tujuannya bukan lagi karena Allah, tujuannya karena harta ghanimah, rampasan perang ini dan itu, akhirnya kita yang malah yang kalah. Nah itu ya. Jadi jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan seizin Allah. Itu ya. Dan Nabi Muhammad itu memiliki sifat, sikap yang nyata. Muhammadur Rasulullah asyidda walal kufar. Keras dia terhadap orang kafir. Ruhama ubainahum. Kasih sayang di antara sesamanya. Kita kadang-kadang ketukar. Sama orang Islam seagama kita galak. Sama orang lain kita baik. Jangan ketukar ya. Tapi dalam artian dengan beda agama, selama tidak mengganggu, itu ada hablum minannas ya. Kafir itu ada kafir harbi yang harus diperangi karena dia memerangi kita. Ada kafir zimmi yang harus dilindungi. Baik, ayat 121 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iradawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allahu Akbar nih ya. Peristiwa ini terjadi pada perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Ini Wa il wa il gondau, wa il ora, wa il gondau. Ya, satu suruh dal, satu suruh gin, satu suruh dal. Ini susah hurufnya ya. Wa il gondau temin eh min ahlikan tubawi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Idh hamma ta'ifatani minkum an tabshala. Antafshala wallahu waliyuhuma. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu. Ini ya. Apa katanya dari pihak kamu? Yakni Bani Salamah dan suku Khajraj. Dan Bani Harisah dari suku Aus. Keduanya dari barisan kaum muslimin. Ingin mundur karena takut. Padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Apa sih tawakal? Berserah diri hanya kepada Allah. Jangan kepada orang-orang kafir. Itu. Tentu bertawakal itu bukan tanpa usaha. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar baru bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Itu ya. Usaha dulu. Bekerja dulu, setelah itu ya Allah, saya sudah berdoa, sudah berusaha, saya serahkan kepada Engkau hasilnya. Itu kan banyak kan yang petani harusnya panen karena tidak berserah diri kepada Allah, pas mau panen bawangnya busuk semua. Pas mau panen udangnya kena banjir semua. Alhamdulillah ya. Tapi kalaupun kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, masih tetap itu berarti kita sedang diuji. Ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Tadi perang Uhud, ini perang Badar. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Itu lemah jumlahnya sedikit bisa mengalahkan. Keadaan kaum muslimin lemah karena mereka sedikit. Dan perlengkapan mereka kurang. Tapi karena ruhul jihad, semangat jihad menjadi menang. Karena yang dicari adalah hidup atau mati. Mati dalam keadaan syahid syuhada. Ya, fisabilillah. Menang. Tapi pas kedua kalinya yang dicari bukan ridho Allah tetapi rampasan perang, kalah kita jadinya. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ini ya ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattaku Allah la'allakum tashkurun. Iltaqulu lil mu'minina alai yakfiakum ayyumiddakum rabbukum li thalathati alafin minal malaikati muzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Oh pantas menang itu. Karena dibelain. Dibantu ya. Nah ini karena seizin Allah. Karena Allah ya. Maka itu cukuplah Allah. Cukuplah kepada Allah kita meminta tolong. Minta bantuan. Allah menurunkan pasukan. Menurunkan bantuannya. Di sini 3.000 malaikat. Itu ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum يُبَشِّرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Itu ya. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertawakal ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Pasti Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya. Ayat ke-126. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Ya. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا, atau bi kan? Nggak jadi panjang. Kenapa? Karena ketemu alif lam samsia. Waman, gitu ya. Ini Ibu Juju. Ini Ibu Juju ya, Ibu Kepala Sekolah ini. Bersama teman-temannya lagi menikmati hari-hari tuanya, hari sepuhnya beristirahat ya Ibu. Sabar, bersabar, banyak berdoa untuk putra-putrinya. Ya, sering dengerin Pak Ari, Alhamdulillah ya. Mengisi waktu-waktu kita dipanggil. Saat dipanggil kita ingin lidah kita basah. Basah dengan menyebut nama Allah, Allah. Kita ingin saat dipanggil kita tengah menjalankan syariat Islam. Kita tengah sholat. Atau kita tengah baca Quran, atau kita tengah berdoa, atau kita tengah berbuat kebaikan menolong orang. Bukan tengah berbuat maksiat dan dosa. Waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Ini kalau bapak waktunya banyak, ibu, tinggal wama dan tidaklah. Mak di sini mak nafi. Negatif. Ada wama tu wa ma dan apa-apa di sini maknya mak negatif. Ya, mak nafi namanya. Nanti kita jelaskan dalam pelajaran bagaimana cara menterjemah Al-Qur'an ya. Ini lagi disusun Ibu ya, ini lagi banyak pekerjaan Bu ya, nih ya, dibebani. Maaf Ibu ya insyaallah. Tapi kesediaan Ibu untuk membantu bukan Ari yang ditolong, tapi Allah dan hamba-hamba Allah yang ingin memahami firman-firman Allah. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Kita tidak berbicara tentang materi. Materinya cukup Allah lah yang membalas. Saya hanya bilang berterima kasih. Kenapa? Karena seseorang itu kalau ditolong orang, kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Orang itu tidak dikatakan bersyukur kalau dia hanya pandai bersyukur kepada Allah. Tapi dia tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Tetap aja kita jadi seperti ini, jasa ibu dan bapak guru kita. Orang tua kita jelas. Gitu ya. Jadi jangan sholat, puasa, zakat kemudian sama manusia kita tidak memperdulikan. Jadi ada keseimbangan semuanya. Nah nanti setelah jadi fotokopinya, powerpointnya, dipotokopi silahkan diperbanyak untuk disebarluaskan. Karena banyak orang yang mengaku diri muslim, termasuk kita muslim-muslimah, baca Quran masuka tiap hari, tiap waktu, tapi tidak pernah memahami isinya. Karena kita tidak tahu isinya, ya kadang-kadang kita tidak bisa mengamalkannya. Ada yang beberapa baca Quran bagus, Alhamdulillah. Tapi untuk isinya, kita dengerin belajar tafsir dengan ahli tafsir, belajar fikih, belajar tauhid, itu juga masih combine ya, ada keseimbangan. Tapi yang hanya cuma baca kan kasihan, tidak dapat apa-apa. Hanya dapat pahala membaca saja. Nah ini, wama dan tidaklah ja'alahullah menjadikannya Allah illa bushra, melainkan bushra, berita ya. Berita gembira lakum, laknya bagikum kamu, bagimu, buatmu. Walitathma'inna, wa'nya dan li'nya bagi, dan untuk menentramkan kulubukum, kulub hati, hati kalian. ya kulubukum bihi dengannya. Waman wama waknya dan maknya manati. Di sini dia jangan diartikan apa yang di sini dan tidaklah an-nasru pertolongan itu illa melainkan min dari indillah dari Allah di sisi Allah. Allah yang memiliki sifat yang memiliki asmaul husna nama-nama yang baik. Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Sudah paham ya? Dengan terjemah perkata, ah belum jelas, lihat ke kirinya. Tuh. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu tadi kan, ada 3.000 malaikat, ada 5.000 malaikat. Melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Kamu menang dalam peperangan Badar itu. Dan agar hatimu tenang karenanya dengan kemenangan itu membuktikan bahwa kamu tengah ditolong Allah. Jihad fisabilillah. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa. Allah lah yang Maha Bijaksana. Gitu ya ayat 126-nya. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir. Yakni dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka. Dan tertawannya 70 orang lainnya. Bahasanya selalu 7 ya kalau Quran. 7 hari, 70. Itu berlipat 700 kan selalu 7 ya. Ini kalau sedekah 1 jadi 100, 100 jadi 700. Nah itu kan. Jadi 7 tangkai jadi 700. Kalau 1000 jadi 700.000 kan pahalanya. Ya sudah. Nah ini. Tuh. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir. Atau untuk menjadikan mereka hina. Sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Kalah mereka ya. Ini. Biiznillah tapi ya. Kamin fiatin. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak biiznillah karena dengan izin Allah. Itu ya. Nah ini. Ayat ke 128. Itu. Laisa laka minal amri syai'un idhar tanwinnya. Syai'un أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Ya. Diulang ya. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Laisa tidak ada laka bagi kamu min amri dari sesuatu urusan syai sesuatu sedikit pun au yatuba atau dia menerima tobat alaihim atas mereka au yu'adzibahum atau dia menyiksa mereka fa innahum maka sesungguhnya mereka zalimun orang-orang yang zalim. Enggak paham, lihat ke kiri. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Maksudnya apa sih? Di bawah ada. Menurut riwayat Bukhari, Imam Bukhari, mengenai turunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lain. Jadi, ya namanya berperang, ada keinginan, ya Allah, si Anu mah jangan dimatikan, si Anu dimatikan. Nah ini, kata Allah, nah ini, Allah berfirman, itu bukan menjadi urusanmu. Siapa yang akan meninggal, siapa yang terbunuh dalam peperangan itu, siapa yang enggak. Pokoknya urusan kamu perang aja gitu. Apakah Allah menerima taubat mereka? Ya kalau enggak terbunuh kan berarti ada kesempatan untuk bertobat atau mengazabnya Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang kafir itu ya. Itu zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tempat yang benar adalah kita beriman, bertakwa kepada Allah. Disuruh kita diciptakan menjadi khalifah fil ar, itu menjaga kelestarian bumi dan apa? Dia merusak alam, itu zalim kan. Ini. Ayat 129-nya Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard fil ar. Jangan. Kenapa jangan? Banyak orang yang baca fil ar, bukan ro ujungnya tapi dad. Fil ar waqaf isyarah, setelah ro mati ada dad yang dimatikan. Walillahi, dan demi Allah. Di sini wa-nya bukan waw ya, jadi sumpah. Dan milik Allah lah. Walillah, dan milik Allah. Wa-nya ini bukan. Wa-nya dan ya. Waw atap. Kalau waw sumpah, wallah. Wallahi gitu ya. Atau wal asri, demi. Di sini dan. Li-nya bagi, dan milik Allah lah. Ma fis samawati wa ma fil ar. Apa tuh? Di sini apa yang? Kalau tadi, wa ma dan tidaklah gitu. Yang tadi ayat 126 itu makna fi, kata negatif ya. Itu 126. Di sini maknya apa yang? Nah, ini harus tahu nanti tergantung konteksnya. Walillahi, dan milik Allah lah ma apa yang fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ar, dan apa yang ada di bumi. Kita tahu, kita yakin semuanya milik Allah. Oleh sebab itu, yaghfir, Allah itu akan mengampuni liman, kepada siapa yang yasha'u, yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha', dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Ini tadi memberikan kabar ya. Jadi urusan kita hanya berharap dan berdoa saja serta berusaha. Urusan yang mengampuni atau tidak mengampuni itu urusan Allah gitu ya. Gitu. Tapi kita kewajiban berdoa iya, kan ada Allah maghfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau di surah Ibrahim ada ya ayat 40 itu bagaimana Ibrahim berdoa untuk ayahnya. Tahu siapa ayahnya? Ayahnya kan tukang patung. Tapi didoain nanti kita lihat ayat 40-nya ya. Gitu. Jadi kemarin ada bertanya, boleh enggak saya berdoa? Berdoa, berdoa saja gitu. Ya, urusan itu urusan Allah. Gitu. Hanya ada beberapa kalau bosnya beda, kalau agamanya beda, sampai atau tidaknya dikhawatirkan tidak sampai. Tapi kalau berdoa, berdoa saja. Itu Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya. Siapakah ayah Nabi Ibrahim? Azar. Apa profesinya? Seorang tukang patung. Itu bukan hanya musyrik ya orangnya, tapi dia juga menjual patung berhala gitu kan. Nah, itu. Tapi itu ada dalam beberapa riwayat ditegur oleh Allah. Itu ditegur oleh Allah karena ini tadi sama seperti ini. Nabi Muhammad menginginkan dalam peperangan itu ada sebagian yang selamat, ada yang sebagian meninggal. Oh, yang itu mah ya Allah jangan mati dalam peperangan. Tapi itu buruk, bukan urusanmu Muhammad gitu. Itu urusan aku kata Allah. Nah, ini. Kita yakin yaghfir, dialah Allah, dia yang akan memberi ampun liman, kepada siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia menyiksa may yasha', siapa yang dia kehendaki. Wallah, dan Allah ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Tuh. Lihat ke kiri terjemah Departemen Agamanya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Paham kan? Jelas ya? Pak Hari, saya belum punya terjemah perkataannya. Saya punya terjemah Departemen Agama. Enggak apa-apa. Ya bukan, ya kita kan belajar Ibu Bapak dengerin. Jadi kalau punya terjemah Departemen Agama, lama-lama kita perbendaharaan katanya kita menjadi punya. Boleh mana aja, pakai Inayah juga boleh. Cuma Inayah kan 11 buku. Kalau terjemah perkata yang baru ini, 1 buku, 30 juz. Jadi lebih enak. Itu ya. Di surah Ibrahim nanti dilihat. Bagaimana surah Ibrahim itu kalau enggak salah surat 14 ya. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Itu, sayang waktunya mau habis nih. Dilihat nanti di surah Ibrahim, surah ke-14. Yang punya waktu hari ini, saya ada taklim di Depok ya, pada sholat Jumat. Gitu. Tuh surat Ibrahim ada kan? Surat Ibrahim nanti ibu bapak baca lihat ya. Halaman 260. 260, nih ayat 40. Kalau ayat 40-nya itu doa untuk anak. Ya, anak keturunannya. Ayat 41-nya untuk ayahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana fili wali walidaya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Tuh. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Siapa ayah ibunya Nabi Ibrahim? Tahu ya. Bundanya, saya ceritanya enggak tahu. Kalau ayahnya kan tukang patung. Itu jelas ya. Boleh berdoa. Nah ini landasannya. Walaupun ada beberapa tafsir itu ditegur oleh Allah di ayat berikutnya. Karena beda bos. Orang dia tidak beriman sama orang yang di dunia yang enggak pernah sholat, disolatin. Buat apa? Enggak ada hubungan. Tapi kita tidak boleh seuzon dulu. Barangkali di akhir kehidupannya dia mengucapkan syahadat dan bertobat. Itu jangan seuzon dulu. Gitu ya. Ibu dan Bapak, besok kita teruskan. Untuk murotalnya surah Al-Hujurat ya. Untuk besok ayat 11-18 ya. Begitu kali ya. Ini. Dan surah Qaf ayat 1-45. Bukan 181, ini kelebihan satu ngetiknya. Saya hanya membacakan, nggak ngoreksi dulu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Salahnya berarti kebodohan saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta.